Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimallahu taala, masuk bab yang ke-21 dari Sahih Muslim ini. Babu tafadul ahli iman fihi wa rujhani ahli yamani fihi. Bab tentang bertingkat-tingkatnya orang yang beriman dan kelebihan atau keutamaan penduduk Yaman. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Usama. Ha, apa nama ha? Tahwilus sanad. Ya. Perubahan sanad dari jalan yang lain. Wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Nah, Hamad bin Usama. Qala haddatsana Abi, telah menceritakan bapakku. Ha, apa maknanya? Tahwilus sanad, perpindahan kepada sanad yang lain. Ya, ada beberapa jalur. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Idris kulluhum an Ismail bin Abi Khalid. Ya. Menceritakan kepada kami Abu Quraib, beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Ibnu Idris, semuanya, baik Abu Quraib atau Ibnu Idris, dari Ismail bin Abi Khalid. Ha, tahwilus sanad. Wa haddatsana Yahya Ibnu Habib Al-Harisi wal-lafdu lahu. Beliau menceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al-Harisi, dan lafad yang dikeluarkan olehnya. Qala haddatsana Mu'tamir an Ismail. Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Ismail. Qala sami'tu Qaisan yarwi an Abi Mas'ud. Aku mendengar Qais meriwayatkan dari Abi Mas'ud. Nah, sahabat, dari hadis yang kita bacakan ini adalah Abu Mas'ud. Nah. Qala asara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi nahwa al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Yaman. Ya. Faqala ala innal imana hahuna. Rasul mengatakan, ingatlah sesungguhnya keimanan itu di sini. Ya. Sambil menunjukkan tangannya ke arah mana? Yaman. Wa innal qaswata wa ghilazal qulubi fil faddadin inda usuli adnabil ibil. Ya. Dan kekerasan hati itu fil faddadin, pada para pengembala unta. Nah, inda usuli abnabil ibil, pada pokok ekor-ekor unta. Haitsu yatlu'u qarna syaitan fi rabi'ati wa mudhar. Ya, di mana? Nah, muncul dua tanduk syaitan di Rabi'ah dan juga di mudhor. Baik. Dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW menyatakan, ala innal imana hahuna. Ingatlah, sesungguhnya iman itu di sini. Nah, wa innal qaswata wa ghiradal qulub fil fadadin. Dan sesungguhnya kerasnya hati itu fil fadadin, pada para pengembala unta. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu sebab lembutnya hati. Nah, ya. Dan ini disaksikan oleh kita semuanya. Nah, kita mendapati seseorang apabila dia seorang mukmin yang sebenar-benarnya, ya, yang sempurna keimanannya, yang benar-benar mengamalkan konsekuensi-konsekuensi keimanan, lembut hatinya. Baik. Walaupun sebelumnya dia orang yang kasar, keras, ya, ketika keimanan tumbuh pada dirinya, menjadi orang yang lemah lembut. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau masuk Islam, terkenal sebagai orang yang keras, kasar. Nah, tapi ketika beliau masuk Islam, lembut hatinya. Ya. Beliau di antara sahabat yang banyak menangis sampai membekas pada pipinya. Nah, disebabkan ya bekas air mata ketika beliau menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali keimanan itu sebab lembutnya seseorang. Semakin kuat keimanannya, semakin lembut hatinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau hai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Rasulullah berlemah lembut kepada manusia. Nah, berlemah lembut kepada para sahabatnya. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawli. Kalau seandainya engkau kasar, engkau keras hatinya, niscaya mereka akan lari darimu. Ya. Dikatakan keimanan yang ada pada Nabi SAW. Ya. Membuat lembut hatinya. Deh. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Mereka adalah orang-orang yang keras hatinya. Nah, ya. Bahkan kerasnya hati mereka itu kal hijaroh au asyaddu qaswah, bagaikan batu atau lebih keras lagi daripada batu. Ya, orang-orang kafir keras hatinya. Nah, lalu orang yang beriman lembut hatinya, diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersentuh hatinya. Ya. Diingatkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala takut hatinya. Diingatkan dengan kenikmatan-kenikmatan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, muncul sifat roja, berharap yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah katakan tentang orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan sebelumnya Allah katakan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hati mereka. Dikarenakan keimanan yang ada padanya, lembut hatinya sehingga bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanannya. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan wa inna qaswata wa ghiladul qulub, dan sesungguhnya nah kerasnya hati fil baddadin, pada para pengembala unta. Ini faddadin, ru'atul ibil, para pengembala unta. Nah, dikarenakan seorang pengembala unta, ya, ini biasanya keumuman memiliki sifat keras, bahkan kasar, tidak seperti para pengembala yang lainnya. Nah, ya, berbeda dengan pengembala kambing. Nah, kalau pengembala kambing ini biasa atau condong lebih tenang, ya, lebih memiliki sifat kasih sayang. Nah, ya, dikarenakan berbeda keadaan unta dengan kambing. Ya, kalau unta biasanya dia keras, nah besar badannya, sehingga untuk menundukkannya kadang-kadang dengan cara yang keras, cara yang kasar. Ya, sehingga sifat yang seperti ini kadang-kadang berpengaruh kepada pengembalanya. Ya, memiliki watak yang keras dan juga kasar. Ya, berbeda dengan pengembala kambing. Biasanya mudah diarahkan. Ya, kambing itu kadang kita ambil satu aja kambingnya, lainnya ikut. Kan ya? Nah, ya, sehingga orang yang mengembala kambing itu lebih tenang keadaannya. Ya, dan juga lebih memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, para anbiya alaihi salatu wassalam disebutkan mereka itu, ya, sebelum diangkat menjadi nabi, nah, mereka para pengembala apa? Kambing. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, ya, bahwasanya para nabi itu mereka adalah pengembala kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, ya, beliau pengembala kambing sebelumnya. Nah, ya, di mana kambing itu bawaannya tadi tenang. Nah, sehingga orang yang mengembalakannya pun ke bawah tenang, ya, lemah lembut, ya, barakallahu fik. Ini di antara hewan yang barokah, kambing. Nah, coba kalau kita tafakuri tadaburi, nah, setiap tahunnya disembelih, ya, setiap tahun disembelih kurban. Nah, barakallahu fik. Tapi pernah enggak kita kehabisan kambing? Nah, setiap tahun disembelih kurban. Ya. Apa kita pernah mendapatkan suatu tahun tidak ada yang kurban kambing sama sekali? Tidak. Barokah. Ya. Selain dijadikan sebagai hewan kurban, ada yang tiap harinya dijadikan sebagai makanan, ya, sembelihan. Nah, ada dijadikan walimah, akikah. Nah, ada yang diperjualbelikan, ya, disembelih untuk diperjualbelikan, ya. Tapi masya Allah, barokah. Setiap tahun kita tidak habis. Nah, untuk berkurban pasti ada. Ya. Bahkan kalau kita lihat masih banyak yang nyisa, ya. Yang tukang-tukang kambing itu masih banyak yang nyisa. Ada. Walaupun setiap tahun disembelih, masya Allah, barokah. Ya. Adapun pengembala unta, saya sebutkan tadi, ya, pada mereka kadang-kadang sifat keras, sifat kasar, Ini pun bisa disaksikan para pengembala unta itu kebanyakan mereka demikian. Nah, kadang-kadang sifat sombong memandang dirinya lebih dari manusia, lebih dari yang lainnya, berbeda dengan para pengembala kambing. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengambil istinbat daripada hadis tadi, wal yumkin, kata beliau, ayyukhada min hada annal insan qad yata'assaru bijalisihi wa illam yakun min jinsihi. Apakah mungkin diambil daripada hadis ini, diambil faedah daripada hadis ini, bahwasanya seseorang kadang-kadang terpengaruhi dengan temannya, walaupun temannya tersebut bukan dari jenisnya. Kata beliau, al-jawab, na'am, yumkin ayyata asar. Mungkin, bisa terasari. Seseorang bergaul dengan binatang, misalkan. Kadang-kadang binatang tersebut bisa memberikan pengaruh kepada orang tersebut. Kalau bergaul dengan yang sejenis, yang dari manusia, sama-sama manusia, jelas memberikan pengaruh. Sampai Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Nah, teman itu memberikan pengaruh terhadap jati diri seseorang. Kadang-kadang orang yang asalnya lembut bisa menjadi kasar disebabkan temannya. Atau sebaliknya, orang yang asalnya kasar menjadi lembut disebabkan temannya. Orang yang dia istiqomah, konsisten terhadap agama, terhadap akidah, manhajnya, bisa menjadi lembek dikarenakan temannya. Sehingga teman itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap jati diri seseorang, bahkan terhadap agama seseorang. Bahkan para ulama salaf kadang-kadang menilai seseorang itu dengan melihat siapa temannya. Kalau dia berteman dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, berarti bisa diukur sejauh mana manhajnya. Berteman dengan orang-orang khawarij, misalkan para teroris, nggak jauh keadaan seperti itu. Berteman dengan hizbiyun, misalkan, dia jauh keadaan demikian. Ini jelas kalau berteman dengan manusia. Bagaimana berteman dengan selain manusia? Misalkan dengan hewan. Saya mengatakan ini juga bisa mempengaruhi. Seperti yang Rasulullah menggambarkan tadi, antara pengembala unta dengan pengembala kambing. Pengembala unta keumuman sifatnya cenderung kepada kasar dan keras. Dikatakan terpengaruhi dengan sifat watak unta tersebut. Tapi pengembala kambing cenderung lebih santai, lebih tenang, lebih lemah lembut. Ini pun terpengaruh dengan sifat kambing tadi yang mungkin santai, tenang, lemah lembut. Terpengaruh. Barakallahu fikum. Sehingga khawatir kalau seorang bergaulnya dengan kera, dengan monyet, bisa terpengaruh sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Atau bergaulnya dengan ular misalkan. Kadang-kadang terpengaruhi gaya-gayanya atau lain sebagainya. Yang bergaul dengan lawan jenis saja, laki-laki yang dia bergaulnya dengan lawan jenis, kadang ada pengaruh sifat-sifatnya, betul enggak? Nah, ya, laki-laki gaulnya itu temannya dengan perempuan. Nah, terbawa kadang sifat-sifatnya itu, sifat keperempuan-perempuanan. Ya, ya. Kadang-kadang badannya kekar kuat. Nah, tapi gaya bicaranya kayak perempuan. Ya. Badannya itu kokoh, kuat, ya, sterk. Tapi ketika bicara kayak perempuan. Nah, saya lihatnya tahu banyak bergaulnya sama para perempuan, terbawa-bawa, ya, gaya jalannya, gaya bicaranya. Nah, barakallahu fikum. Saya bisa terasari, ya, bisa terpengaruh, ya, walaupun beda jenis tadi, dengan hewan pun sama, ya, bisa terpengaruh. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW antara pengembala unta dengan pengembala kambing. Nah, bahkan kata Ibnu Utsaimin, kama annahu yata'assaru bil ma'kulat. Ya. Sebagaimana terasari bil ma'kulat dengan makanan-makanan yang dimakan. Walihada hurimat al-baha'im wal-hayawanat allati laha nabun minas siba'. Oleh karena itu diharamkan hewan-hewan, ya, untuk dimakan dari hewan-hewan yang memiliki taring, ya, dari binatang buas. Nah, ya, banyak contohnya. Nah, anjing, harimau, memiliki taring. Macan misalkan dan yang semisalnya tidak boleh memakan makanan-makanan tersebut. Nah, ya, ini dikhawatirkan dengan makanan-makanan tersebut terpengaruh. Ya, barakallahu fikum. Ada asalnya ternyata para ulama demikian. Ya, sampai lupa lagi siapa nama ulamanya, dia orang yang masya Allah kuat. Maaf saja dalam berhubungan suami istri. Ditanya, kenapa? Min ajli diaqah, katanya. Di antara sebabnya dikarenakan banyak makan ayam pejantan. Nah, dan kita tahu ayam pejantan itu di antara kelebihannya yaitu sering menggauli apa? Pasangannya. Nah, soal terpengaruh gak dia dengan makanan ini? Nah, ya. Biasa makan yang seperti itu terpengaruh. Nah, ya, sehingga kata Syekh Utsaimin, makanan-makanan pun bisa mempengaruhi. Ya, langsung beli ayam pejantan ni semuanya. Nah, ini contoh saja. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW mengharamkan, nah, hewan yang memiliki taring untuk memangsa untuk dimakan. Jadi khawat terpengaruh, ya, makan daging macan, wah, jadi beringas kayak macan, khawatir demikian. Nah, begitupun diharamkan burung-burung yang memiliki cakar untuk memangsa. Ya. Di antara hikmahnya tadi, nah, khawatir terpengaruh, ya, dengan makanan-makanan yang dimakan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, masuk hadis yang berikutnya. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az-Zahrani menceritakan kepada kami Hammad قال حدثنا أيوب menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az-Zahrani. Menceritakan kepada kami Hammad. Qala haddatsana Ayyub. Qala haddatsana Muhammad an Abi Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau kita lihat asalnya beliau Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau dari negeri Yaman asalnya. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a ahlu Yaman. Hum arakku af'idatan. Telah datang ahlu Yaman. Penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang lebih lembut hati-hati mereka. Al-imanu Yaman. Keimanan itu Yaman. Wal-fiqhu Yaman. Kefaqihan itu Yaman. Wal-hikmatu Yamaniyah. Dan hikmah itu Yamaniyah. Yaman. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa hada la yalzam minhu ay yakuna wasfan li ahli Yaman ila yaumil qiyamah. Ini tidak melazimkan menjadi sifat penduduk Yaman sampai hari kiamat. Naam. Walakin hada ala sabil umum, akan tapi ini dalam bentuk yang umum, kebanyakan. Nah, seperti misalkan ucapan Nabi SAW, khairun nasi qarni, summa alladina yalunahum, summa alladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian, setelahnya, nah, kemudian yang berikutnya lagi. Kita tahu, pada generasi tabi'in, nah, atau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi ini satu sahabat. Sebaik-baik generasi. Nah. Kemudian setelah para sahabat para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Nah. Ini sifatnya umum. Bukan berarti pada zaman tersebut semua manusia baik, tidak ada yang jelek sama sekali. Nah, tapi keumuman mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, walaupun didapatkan ada di antara orang-orang yang hidup pada zaman tersebut, orang-orang yang jelek. Nah, pada zaman sahabat Nabi SAW, ada. Abdullah bin Ubay bin Salul misalkan. Dari kalangan munafikun. Nah, bukan sahabat Nabi SAW. Tapi hidup. Dari zaman sahabat Nabi SAW. Nah. Sehingga ucapan tadi menunjukkan keumuman. Bukan sifat yang lazim, yang mesti bagi penduduk Yaman sampai hari kiamat. Okay. Kenapa? Dikarenakan didapatkan pada sebagian penduduk Yaman pun memiliki hati yang keras. Nah, bahkan sombong daripada kebenaran. Nah, orang-orang Husi misalkan, para pemberontak Husi dari kalangan orang-orang Syiah, dari mana mereka? Yaman. Ada di antara mereka yang memiliki watak yang keras. Nah, kasar. Barakallahu fikum. Tapi keumuman para pemiliknya. Disebutkan dalam hadis yang lain di antara sebabnya keumuman mereka itu adalah para pengembala kambing. Nah, berbeda dengan daerah masyrik, ya, daerah timur, ya, daerah timur dari arah Madinah. Nah, kebanyakan mereka para pengembala unta. Saya sebutkan tadi, hewan gembalaan pun kadang-kadang bisa mempengaruhi pengembalanya terhadap watak dan sifatnya. Nah, ucapan al-iman Yaman, wal-fikhu Yaman, wal-hikmatu Yamaniyah, iman itu Yaman, fikih itu Yaman, hikmah itu Yamaniyah, disebutkan oleh sebagian ulama rahimahullah ta'ala, inna Makkah wal Madinah tu'tabaru minal Yaman. Yeah. Makkah dan Madinah pun dianggap dari Yaman. Yaman, ini Yamin, sebelah kanan. Yeah. Oleh karena itu, najat hikmah allati ja'a biha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang hikmah, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apakah dari Mekah pertamanya, kemudian yang berikutnya pada Madinah, ya, di mana Madinah dan Mekah ini kalau dilihat dari negeri Syam, ya, dan Palestina, nah, ini berada di sekitar Yamaniyah, arah kanan. Nah, barakallahu fikum. Ini dia ada si makna-makna yang lainnya. Ya, Yaman di sini kanan. Ya, nah, sebagian juga menyebutkan zahirnya. Ya, bahwasanya ahli Yaman, penduduk Yaman itu mereka lebih lembut hati mereka. Ya. Nah, dan banyak orang-orang yang beriman di negeri Yaman. Ya. Di antara keutamaan negeri Yaman. Ya. Sampai Rasul mengatakan, al-iman Yaman, wal-fiqhu Yaman, wal-hikmatu Yamaniyah. Ya. Dan ada sahabat di negeri Yaman, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ya. Mengutus Abu Musa al-Ash'ari, ya, ke negeri Yaman untuk berdakwah. Bahkan ada di antara tabi'in yang disebut dengan khairu tabi'in, ya, tabi'in yang paling baik, tidak bertemu dengan Nabi SAW tapi Rasulullah menyebut-nyebutnya. Nah, menyebut-nyebut sebagai tabi'in yang paling baik. Ya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab, apabila bertemu dengan tabi'in tersebut, nah, memintakanlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nah. Siapa tabi'in ini? Uwais al-Qarni. Ya. Qarni ini dari negeri Yaman, suku dari negeri Yaman. Nah, khairu tabi'in. Tabi'in yang paling mulia. Ya. Uwais al-Qarni wa kana birran bi ummihi. Dia seorang yang berbakti kepada ibunya. Nah, ini dari Yaman, Uwais al-Qarni. Qala rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan. Qala hadasana Muhammad ibn al-Musanna. Qala hadasana ibn Abi Adi. Ha, tahwilu sanad, pertindahan sanad. Wa hadasani Amr al-Naqid. قال حدثنا إسحاق بن يوسف العزرق كلاهما عن ابن عون كدودوان جدي ابن عون عن محمد عن أبي هريرة جدي سابت أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابة سمسال حديث عن سبلومية yeah. قال حدثنا عمر الناقد وحسن الهلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد. يعقوب dia adalah يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي. Mengatakan menceritakan kepadaku bapakku yaitu Ibrahim bin Sa'ad. An Salih anil A'raj qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataakum ahlul Yaman hum ad'afu quluban wa araku afidatan al-fikhu Yaman wal-hikmatu Yamaniyah. Ya. Datang kepada kalian para penduduk Yaman. Ya. Mereka adalah orang yang sangat lemah hati mereka. Sangat lembut hati mereka. Fikih itu Yaman, hikmah itu Yaman. Nah, seperti hadis yang sebelumnya maknanya. Qala haddatsana Yahya ibnu Yahya. Qala qara'tu ala Malik an Abi Zinad. Ya. Aku membacakan kepada Malik dari Abu Zinad. An al-A'raj an Abi Hurairah. Dari A'raj dari Abu Hurairah. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul kufri nahwal masyriq. Ya. Nah, sedengkot kekafiran ya, ada di arah timur. Wal fakhru wal huyala fi ahli al khayli wal ibil. Al fakhru, berbangga diri, wal huyala dan kesombongan, ini ada pada pengembala unta al-faddadin. Nah, al-khayl ibil sama namanya unta. Nah, ahli al-wabar. Ya, sama ahli al-wabar pun pengembala unta. Ya. Wasakina fi ahli al-ghanam. Dan ketenangan pada pengembala kambing. Nah, dalam hadis ini, kalau kita perhatikan merupakan tahdil, peringatan. Ya. Mimman ya'ti minal masyriq. Ya. Dari yang muncul dari arah timur. Nah, oleh karena itu Dajjal muncul dari arah timur. Ya. Ini kalau dia dari Madinah. Muncul dari arah timur. Begitu juga Ya'juj wa Ma'juj. Mereka datang dari arah timur. Nah, sehingga keumuman arah timur ini lebih dahsyat fitnahnya dari arah maghrib, dari arah barat. Ini kalau ditinjau dari negeri Madinah. Nah, tapi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, arah timur ini sifatnya nisbi. Nah, dalam artian kadang-kadang ada dari arah masyrik, ada dari arah maghrib, ya, dari arah timur, ada dari arah barat. Nah, fitnah yang dahsyat. Sekali lagi, ucapan dari timur di sini ditinjau dari tempat di mana Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Ya. Kalau dari Madinah arah timur, kita arah mana biasanya? Timurnya arah Madinah, di kita arah mana? Ya, sehingga makna timur ini sekali lagi ya nisbi. Dilihat dari mana tempat menyampaikan hadis tersebut. Ya. Seperti halnya ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Ya. Di antara timur dan barat itu kiblat karena di sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi yang berada di Madinah. Ya. Antara timur misalkan dan barat itu adalah kiblat. Nah, kalau kita antara mana dan mana? Kiblat. Bagus dari mana ke mana nih? Kita salat menghadap arah mana? Utara barat. Barat. Ya. Yeah. Kita salat menghadap ke arah barat. Sementara kalau di arah Madinah, ya, kiblat itu antara timur dan barat. Bukan menghadap ke arah timur, bukan menghadap ke arah barat, tapi antara timur dan barat. Ya, insyaallah. Nah, dan sekali lagi ucapan Nabi itu antara timur dan barat itu kiblat bukan mutlak. Ya, demikian ini nisbi, ya, disandarkan kepada penduduk Madinah. Ya, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Adapun orang yang tidak berada di Madinah seperti kita di Indonesia, nah, menghadap kiblat itu ke arah mana? Barat, bukan antara timur dan barat. Insyaallah. Nah, begitu pun ucapan Nabi mengatakan, nah, bahwasannya ya, para pemimpin kekafiran, ya, dengkot kekafiran itu di arah timur. Ini bagi yang berada di Madinah. Ya. Kalau kita arah mana berarti? Ya, tinggal dikira-kirakan aja. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dikarenakan, kalau dilihat dari Madinah, nah, arah timur itu munculnya Dajjal. Ya, di arah timurnya Madinah. Nah, dan juga munculnya Ya'juj wal Ma'juj. Ya, sehingga Rasul kufri, kata Nabi SAW. Dia dengkot kekafiran. Tersisa beberapa hadis lagi. Sebenarnya maknanya sama. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh memakan hewan buas jika keadaan mendesak? Seperti bertahun hidup di hutan belantara, ataukah harus menjadi vegetarian? Barakallahu fikum. Nah, pada asalnya saya sebutkan tadi, ya, hewan yang bertaring, yang taringnya digunakan untuk memangsa, ini haram untuk dimakan. Ya. Adapun hewan yang bertaring, yang taringnya tidak digunakan untuk memangsa, maka halal. Apa contohnya? Hah? Punya taring, tapi bukan untuk memangsa. Hah? Kenapa taringnya? Nah, yang jelas, hewan yang punya taring, tapi bukan untuk memangsa hewan lain, hanya untuk makan saja taringnya. Ini dibolehkan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kalau binatang buas, nah, kalau buas jelas berarti namanya buas memangsa biasanya. Nah, punya taring memangsa. Ya, pada asalnya ini termasuk hewan yang diharamkan untuk dimakan. Tidak boleh memakannya kecuali dalam keadaan darurat. Yang namanya darurat itu menjadi suatu kaidah, ad-daruratu bihul mahdurat. Dalam keadaan darurat itu membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Tapi hendaklah kita mengetahui kaidah-kaidah darurat. Ya. Jangan bermudah-mudah ini darurat, padahal dia bermudah-mudah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Makan daging ular daurat. Karena dauratnya lapar. Ya. Padahal masih ada daging yang lain. Ya, bukan daurat yang seperti ini. Ya. Daurat itu di antara bobitnya, kaidahnya itu dalam masalah ini tidak ada makanan sama sekali. Ya. Tidak ada makanan sama sekali kecuali binatang buas tersebut. Nah, yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan dia lapar yang sangat. Ya, khawatir kalau tidak makan hewan buas tadi, ya, dia bisa mati. Nah, ini daurat sifatnya. Ya. Sehingga kalau seandainya ada binatang buas, tapi masih ada makanan yang lain. Nah, ya, ada pisang di hutan kan ya, misalkan. Ya, ada buah-buahan ini, buah-buahan itu. Ya, masih ada makanan yang lain yang bisa dia makan. Ya. Atau di sungainya ada ikan. Berarti tidak boleh makan binatang buas. Ya. Ya, masih ada makanan yang lain. Nah, yang bisa ya mempertahankan hidupnya dengan memakan buah-buahan tadi. Ya, buah-buahan atau yang semisalnya. Nah, kalau makan kalau enggak ada buah-buahan ini makan daging. Silakan daging belalang, enggak apa-apa. Halal, ya. Belalang halal. Nah, atau masih ada mungkin binatang yang lain. Kijang misalkan. Nah, atau ayam hutan misalkan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua tadi, ya, enggak ada makanan yang lain. Yang ada binatang buas. Tapi dia enggak lapar. Ya. Enggak lapar, punya perbekalan misalkan. Ada makanan yang lain. Ya. Atau dia enggak lapar baru makan masuk hutan misalkan. Nah, tersesat di hutan, lihat binatang buas. Dalam keadaan dia enggak lapar. Ya. Maka ini pun bukan dalam keadaan darurat. Ya. Sehingga ada kaedah-kaedahnya. Tidak bermudah-mudah ketika menyatakan darurat-darurat. Ya. Tapi kalau dalam keadaan darurat tadi, dia lapar yang sangat, tidak ada makanan apa-apa. Kecuali binatang buas atau bangkai misalkan. Maka dibolehkan. Itu pun hanya sekedar ya, untuk mempertahankan hidup saja. Ya, tidak berlebihan dengan kesempatan ini makan sampai kenyang. Ya. Tapi hanya sekedar saja. Nah, untuk menahan hidup saja. Ya. Supaya dia tidak mati saja. Bukan untuk berlebihan makan sampai kenyang habis. Misalkan macan sama-sama dia satu. Habiskan semuanya tidak. Hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Wallahu a'lam. Ibnu Tabi'ahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.